kita lihat selanjutnya at-tadzib fi adillah ghoyah wa taqrib. Kita masih mengusap khuf. Dibaca lagi matannya. Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan tiga syarat, yaitu yang pertama, kedua sepatu boleh dipakai setelah benar-benar suci. Yang kedua, kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang ketiga, kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Orang yang mukim tinggal di rumah boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam. Sedangkan orang yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam. Waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Jika seseorang mengusap sepatu ketika mukim, kemudian melakukan safar, atau mengusap sepatu ketika melakukan safar kemudian mukim, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu untuk mukim. Baik, ada beberapa pembahasan di sini tentang masalah khuf. Wal mas'u 'alal khuffaini ja'izun bi salati syara'id. Mengusap khuf itu boleh dengan 3 syarat. Di sini sebutkan 1, kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. Jadi wudu dulu atau mandi. Dengan niatan mandi besar ya. Hadas silang. Sudah bersuci, kemudian memakai sepatu atau kaos kaki. Nanti batal ketika ingin berwudu, berwudu seperti biasa. Sampai pada bagian kaki, kaos kakinya atau sepatunya cukup diusap. Terus yang kedua, kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Kita basuh kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Berarti sepatu atau kaos kaki tadi menutupi sampai mata kaki. Nah, situ berikan catatan. Sepatu atau kaos kaki mesti menutup sampai mata kaki. Baru boleh diusap. Ada kan modelnya sepatu sendal. Ada juga yang lubang bagian depannya gitu. Ya, atau ada yang bagian mata kakinya kelihatan, maka ini tidak bisa dipakai untuk diusap. Kaos kaki juga demikian, ada yang pendek, mata kakinya kelihatan kaos kaki tersebut, maka kaos kaki ini juga tidak bisa diusap. Syaratnya itu ya. Yang ketiga, kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Berarti nggak mudah sobek, nggak mudah bolong. Ya, jadi itu masih tertutup. Lalu disebutkan di sini orang yang mukim tinggal di rumah boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam. 1 kali 24 jam. Sedangkan orang yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Waktunya dimulai ketika berhadas setelah memakai kedua sepatu. Lihat ya kalimatnya ya. Setelah berhadas. Saya terangkan kalimat dulu biar paham matanya. Sekarang kita pakai kaos kaki aja. Kalau sepatu sulit praktek. Kaos kaki bisa kan? Mau pergi kampus jam 7. Jam 9 wudu batal. Ini pergi kampus tadi ini wudu ya. Terus pakai kaos kaki tadi ya. Pakai kaos kaki. Jam 9 wudu batal. Jam 11.45 wudu untuk sholat duhur. Nah, di sini dia usap. Usap pertama kali kan? Untuk sepatu atau kaos kaki tadi. Lihat ya. Jam 7 saya ulang. Jam 7 pergi kampus. Dia wudu pakai kaos kaki. Setelah wudu pakai kaos kaki. Yang jam 9 wudu batal. Jam 11.45 wudu lagi untuk sholat zuhur. Nah, lantas dia usap pertama kali kaos kaki di sini kan? Ingat, ini wudu seperti biasa ya. Wudunya seperti biasa. Nah, untuk hitungan kan tadi untuk mukim berapa lama usap kos kaki? 1 kali 24 jam. Kalau tadi menurut Syekh Mustafa Al-Bugha, maaf, menurut Matan Al-Ghaya wa Takrib dihitung 1 kali 24 jam di sini. Yaitu ketika berhadas. Ini kan berarti wudu batal berhadas. Berarti sampai jam 9 pagi besoknya asalkan pakai kos kaki terus ya. Dia ke toilet ya kos kaki gitu. Ya pokoknya kemana-mana kos kaki terus mau sampai tidur sampai besok jam 9. Bisa enggak itu? Kalau di kampus agak sulit. Ya pokoknya kayak gitulah gambarannya. Ya dia enggak mandi lah pokoknya. Ya ada uzur pokoknya enggak mandi ke macam-macam. Sampai besok. Nah, masa untuk mengusap kos kaki sampai jam 9 pagi nih besoknya. 1 kali 24 jam. Misalnya ini hari Selasa, berarti sampai Rabu besok. Dia pakai kos kaki terus. Ya, seperti itu. Kalau untuk yang musafir, berapa tadi? 3 kali 24 jam. Nah, tinggal 3 hari berikutnya. Berarti hari Selasa, Rabu, 1 kali 24 jam. Kamis, Jumat. Jumat jam 9 pagi. Selama itu dia bisa usap kos kaki terus setiap kali berwudu dia wudu seperti biasa yang lainnya. Kalau muka ya muka dibasuh, kalau tangannya sampai siku tetap. Namun pas kaki apa usap? Kos kaki. Misalnya dia naik gunung lah. Itu 3 hari biasanya. Iya kan? Terus selama itu dia usap kos kakinya tadi. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Baik. Sekarang kita baca penjelasan. Baca di terjemahannya, saya jelaskan pakai buku. Yang pertama, dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 380 dan Muslim 272. Lafaz ini adalah redaksi Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa dia kencing, kemudian berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Dari siapa tadi? Jarir ya. Terus seseorang bertanya kepadanya, "Engkau melakukan ini?" Dia menjawab, "Ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Setelah itu beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya." Nah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktek kencing, berarti berhadas, terus berwudu, kemudian setelah itu pakai ya mengusap sepatu. Ketika berwudu mengusap sepatu. Berarti ada praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Terus Hasan Al-Basri berkata, riwayat tentang bolehnya mengusap kedua sepatu itu ada 70 tempat, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan. Nah, baik bentuk perkataan maupun perbuatan. Berarti ini sekaligus membantah keyakinan orang yang mengingkari adanya mengusap khuf. Terus dari Mughirah bin Syu'bah. Enggak ada, terus di bawahnya. Nah, hadis dari Mughirah bin Syu'bah nomor 2. Nomor 2 Bukhari nomor 203 dan Muslim nomor 274. Meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Asy-Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam sebuah perjalanan. Saya memberikan bejana kepadanya. Beliau lalu membasuh wajahnya, membasuh kedua sikunya dan mengusap kepalanya. Kemudian saya ingin membuka kedua sepatunya, maka beliau berkata, 'Biarkanlah, saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci.' Kemudian beliau mengusap keduanya." Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatu. Nabi katakan, "Dakhuma, biarkan saya sepatuku enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena tadi saya pakai sepatu tadi dalam keadaan saya sudah suci terlebih dahulu. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam suci, baru pakai sepatu, lalu wudunya batal, beliau suruh, "Biarkan saya sepatunya tetap dipakai, sepatunya cukup diusap." Terus nomor 3. Muslim 276 dan selainnya meriwayatkan dari Suraih bin Hani radhiyallahu anhu bahwa dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang mengusap kedua sepatu. Maka Aisyah menjawab, "Datangilah Ali karena dia lebih mengetahui hal ini daripada aku." Dia pergi melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menanyakannya kepada Ali dan dia menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim." Menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim. Nah, ini sudah disebutkan dalil-dalilnya. Terus mengusap sepatu menjadi batal. Lihat pembatal-pembatal mengusap sepatu. Pembatal-pembatal mengusap sepatu. Nah, saya bacakan dulu perkataan beliau. Sini beliau katakan, "Wa yabtulul mashu bisalasati asya." Mengusap khuf itu batal karena 3 perkara. Pertama, bi khal'ihima, dengan melepasnya. Yang kedua, wa inqidha'il muddati, masa mengusap sepatu tadi sudah habis. Wa ma yujibul ghusla, dan segala sesuatu yang menyebabkan mandi wajib. Nah, tadi yang di sini belum disebutkan. Tadi ada orang mukim dan musafir tadi. Jika ada yang mengusap ketika mukim terus bersafar, mukim sekarang mukim terus dia bersafar, padahal mukim 1 kali 24 jam kan, bersafar 3 kali 24 jam. Lalu ada juga yang sebaliknya, dia musafir kemudian dia jadi mukim. Omasahafis safar, ada yang mengusapnya ketika safar kemudian jadi mukim. Kata Abu Syuja, "Atamma masha mukim." Dia cukup mengusap ikuti orang mukim. Berarti berapa lama? 1 kali 24 jam. Jangan dia ambil banyak, dikarenakan mengusap cuma waktu tertentu saja. Tidak perlu banyak-banyak, maka diambil yang paling sedikit. Daripada dia ambil 3 kali 24 jam ternyata salah, maka dia kurangi yang sebelumnya 3 jadi 1 kali 24 jam. Nah, sekarang tadi disebutkan mengusap sepatu menjadi batal karena 3 hal. Satu apa? Sepatu dilepas. Kalau kita bahas kos kaki berarti kos kakinya dilepas. Berarti kakinya harus dicuci, enggak boleh diusap lagi. Yang kedua, habis jangka waktunya. Tadi berapa? Mungkin 1 kali 24 jam. Jam 9 sampai jam 9 besok. Sudah habis, berarti sekarang kos kaki dilepas, cuci kaki kalau mau wudu. Yang ketiga, terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Ya, ada sesuatu yang mengharuskan mandi. Seperti apa? Mimpi basah, hubungan intim, ya, atau wanita itu haid, nifas. Ya. Itu menyebabkan mandi besar, mandi wajib. Maka ketika itu diperintahkan mandi dan dia harus melepas kos kakinya. Sekarang lihat penjelasan. Tirmizi 96 dan An-Nasa'i 83 dengan redaksi milik Nasa'i meriwayatkan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, dia berkata, jika kami melakukan perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap sepatu kami dan tidak melepaskannya selama 3 hari, entah itu untuk buang air besar, buang air kecil maupun tidur, kecuali karena junub. Nah, kecuali karena junub. Kalau karena buang air besar, kalau karena buang air kecil, kalau tidur, ini kan membatalkan wudu, maka boleh mengusap kos kaki atau sepatu. Kecuali tadi karena junub. Junub berarti tidak boleh lagi mengusap sepatu. Dia harus melepaskannya untuk dicuci. Wallahu alam, di sini yang belum dijelaskan cara mengusap sepatu. Kalau kita lihat dari kalimat beliau, wal masu alal khufain, mengusap sepatu ini pakai ala, berarti yang dimaksudkan adalah mengusap bagian atas. Sebagaimana Ali itu mengatakan, laulad dinu birra'i, seandainya agama itu dengan logika, maka tentu yang diusap adalah bagian bawah sepatu yang sering injak tanah, bukan bagian punggung sepatu. Berarti yang diusap bagian punggungnya. Karena agama itu dengan dalil, maka tunduk pada dalil. Rasul suruh yang diusap adalah bagian punggung, maka punggungnya yang diusap, bagian bawah tidak. Cukup satu kali usapan, tangannya cukup teles, basah, ya, akhirnya dibuang, terus diusap. Set. Satu kali usap saja, sekali jalan, dua tangan sekaligus, ya, maka mengusap sepatu atau kos kaki tadi jadi sah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dibahas untuk mengusap khuf atau sepatu. Pertemuan berikutnya nanti tentang tayamum. Masih ada satu pertemuan lagi sebelum Idul Adha insyaallah. Ustaz, saya pernah mendengar orang Asy'ariyah kalau mereka mentakwil karena dua hal. Pertama, mereka mengartikan dua nabi kepada Ibnu Abbas bahwa adalah ilmu takwil. Ilmu takwil itu ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu tafsir dengan dalil. Kalau tadi takwil wajhu rabbika itu bukan dengan dalil, namun dihapus seenaknya atau diubah seenaknya, wajhu diganti zat tanpa dalil. Maka ilmu tafsir itu dengan dalil, ada riwayat. Kalau ilmu takwil tidak seperti itu. Takwil itu ada istilah umum, ada istilah khusus. Kalau takwil itu bisa dimaknakan tafsir bisa. Takwil juga bisa dimaknakan itu rubah makna. Kalau takwil yang keliru, rubah makna tanpa dalil. Yang kedua, alasan mereka bilang bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kafir orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Kita tidak samakan. Kita tetap katakan Allah memiliki wajah, namun wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Mana kafir? Enggak kafir, justru kalau ubah-ubah itu yang jadi masalah. Insya Allah bulan 10 nanti saya akan menikah. Calon mempelai wanita mengenakan cadar. Dari pihak keluarga minta cadarnya dibuka selama resepsi nanti. Saya pribadi tidak mau kalau harus melepas cadar, tapi saya juga khawatir nanti akan timbul masalah di keluarga kami. Tinggal beritahu dari jauh-jauh hari, dari saat ini calonnya kayak gini-gini-gini. Harus perkenalkan keluarga. Apakah boleh menggunakan menyimpan uang di bank konvensional? Mohon solusi untuk kehati-hatiannya. Kondisinya darurat. Ya, sama juga dengan bank syariah juga kondisi darurat. Kalau jenengan bilang kenapa enggak bank syariah saja? Sami mawon. Memutar-mutar tetap transaksinya sama. situ pakai mudoroba, mendingan gentle, langsung bilang aja bunga, nggak usah bilang bagi hasil, gitu. Gentle itu, gentle salah. Kalau ini masih bikin orang pusing, mudoroba bagi hasil, orang-orang kira baik, padahal transaksinya sama juga. Ya, mendingan kayak konvensional, gentle itu langsung. Ya, bunga, oh sudah riba itu riba sudah. Orang tahu daripada ini dikelabuin gitu. Gentle mana coba? Ya kan, gentle salahnya kan? Makanya kalau sampai saat ini saya masih nganggap itu semua darurat. Konvensional syariah. Makanya saya punya rekening konvensional, punya rekening syariah juga. Orang kalau protes, wah, saya kritiknya gampang. Uang itu juga salah, ini juga salah kok. Keadaan darurat. Ya, kita punya fasilitas kayak begitu. Walaupun dari sisi beberapa transaksi mungkin selamat, namun sama saja. Saya bahkan sempat kritik juga dengan Dewan Pembina atau Dewan Pembina Syariahnya juga. Kenapa transaksi ini ada? Saya simpel tanya. Saya dapat bagi hasil. Kok saya belum dapat tahu itu usahanya apa? Kok tiba-tiba bulan depan saya sudah dapat bagi hasil? Itu gimana? Saya punya usaha apa? Mudorobahnya dalam usaha real apa? Gitu. Kalau nggak ada kan, kok tiba-tiba muncul? Saya kan perlu tahu. Ini kalau orang mudoroba itu, saya mudoroba saya kasih modal nih. Kamu itu jualan pisang goreng misalnya. Nah itu usahanya kan jelas kan, real. Sekarang tanya, dapat bagi hasil. Bulan depan sudah dapat bagi hasil. Tanya, mana usahanya apa? Kok saya sudah dapat bagi hasil? Simpel nanyanya gitu. Kalau nggak bisa ini tunjukkannya sudah berarti. Ya, itu namanya saja nanti ada keuntungan dari saya itu. Pinjamkan uang pada bank, karena saya nitipkan uang itu artinya pinjamkan. Pinjamkan berarti kort, dapat keuntungan dari kort berarti itu adalah riba. Bolehkah kita tidak mempermasalahkan masa lalu calon pasangan? Apa nyambungnya dengan bank tadi? Tiba-tiba lain pertanyaannya. Bolehkah kita tidak mempermasalahkan? Tidak usah dipermasalahkan lagi. Kamu mau ungkit-ungkit nanti, ini sering pertanyaan-pertanyaan gak perlu ini. Tanya nanti masih perawan apa tidak. Umang urusanmu. Kalau dia sudah tobat ngapain diungkit-ungkit. Kamu punya pacar dulu berapa? Ngapain? Nanti kamu sakit hati lagi nanti. Yang berlalu biarlah berlalu sudah. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Bagaimana cara menundukkan pandangan kepada lawan jenis atau wanita? Ya banyak sibukkan diri saja. Dan banyak takut pada Allah ya untuk hal tadi. Nama aplikasi Al-Quran di smartphone yang Ustadz pakai yang terjemahannya benar apa Taj? Saya pakai, ya saya koreksi juga. Ah, tafsir web tadi, tafsirweb.com. Sepertinya lebih aman karena itu dibuat oleh ikhwan-ikhwan. Nanti lihat di tafsirweb.com. Cari, misalnya saya cari tadi Ar-Rahman tadi ayat berapa? Dua enam dua tujuh. Dua tujuh. Dan tetap kekal zat Tuhanmu. Nah, dia kayaknya cuma copy paste saja ini. Ya. Dia masih pakai terjemahan itu. Dia tak protes nanti. Wa yabqa wajhu rabbika. Dia masih terjemahin dan tetap kekal zat Tuhanmu. Kayaknya dia masih pakai aplikasi-aplikasi yang lain terus tinggal copy paste gitu. Ya, tapi itu masih lebih mending. Jadi bisa pakai tadi. Namun cuma hati-hati saya beberapa pembahasan tentang sifat. Bagaimana dengan sepatu yang menutupi mata kaki tapi longgar sehingga mata kaki terlihat dari atas? Nah, ini tidak masalah. Yang penting sudah menutupi. Terlihat dari atas tidak masalah. Bagaimana cara sujud dan meluruskan shaf? Cara sujud. Sujud tujuh anggota tubuh nempel, yaitu jidat dengan hidung, terus kedua telapak tangan, terus lutut dua-duanya, terus ujung kaki. Nanti di Masjid Punggung Delangan nanti sampai pada pembahasan sujud nanti saya akan jelaskan. Terus meluruskan shaf, meluruskan shaf itu yang penting rapat dan dekat, tidak mesti menempel dan itu nanti saling desak-desakan satu dan yang lain. Kalau desa-desa kan gak benar berarti merapatkan shafnya. Ustaz ketika ke kampus dengan menggunakan kaos kaki di atas mata kaki, lalu batal, dan langsung ingin berwudu, berarti bisa usap sepatu, kos kaki saja. Karena yang kamu pakai sholat nanti kos kaki kan, bukan sepatu. Apakah tidak harus mendekati waktu sholat? Tidak, kalau ini tidak mendekati. Tadi misalnya wudu batal jam 9 ya, dia jam 10 wudu, jam 10 sampai jam 12 wudu masih ada ya. Dia wudunya jam 10, gak masalah. Ini gak mesti dekat waktu sholat. Jika pakai sepatu yang kelihatan mata kaki atau sepatu tipe rendah, tetapi pakai kaos kaki yang menutup mata kaki, berarti yang diusap kaos kaki. Berarti ketika kita menggunakan sepatu di bawah mata kaki, yang kita usap adalah kaos kakinya. Iya. Pekan lalu saya safar ke daerah Jawa Barat, dan saat waktu zuhur saya sholat di sebuah masjid. Nah, masjid tersebut tepat di sampingnya ada sebuah kuburan. Jalan masuk ke kuburan tersebut sama dengan jalan masuk ke masjid. Bagaimana hukum sholat di masjid tersebut? Kalau tahu awalnya, baiknya tidak sholat di situ. Namun kalau sudah terlanjur sholat di situ, baru tahu nanti setelah sholat, ah ternyata ada kubur, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah dan dia tidak perlu ulang. Nanti kalau dia tahu tempat itu lagi, dia tidak boleh sholat di situ. Apakah membaca doa ataupun hadis dalam bahasa Arab juga perlu menggunakan hukum bacaan tajwid seperti ikhfa, iqlab dan sebagainya? Tidak. Ikhfa, iqlab, hukum tajwid cuma baca Al-Quran. Kalau untuk baca doa ataupun hadis tidak dituntut untuk mesti ikut hukum tajwid. Dia nggak ada dengung di situ, nggak masalah. Ya, karena dituntut itu cuma Al-Quran. Karena disuruh Al-Quran, waratilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah besok Rabu kalau ada yang mau ikut pagi ada tablik akbar di Jalan Parangtritis di Raus Jogja Restoran. Itu nanti ada buku gratis dibagikan tentang kurban. Kemudian Kamis tetap ada kajian di Masjid Pogong Delangan seperti biasa. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.